Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم Alhamdulillah, tiada henti kita panjatkan puji dan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semata-mata kemudahan dari Allah Azza wa Jalla kita bisa menunaikan ibadah sholat isya secara berjamaah di Masjid Amanah yang semoga sangat biasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم beliau bersabda. إذا توضأ أحدكم apabila salah seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaknya dia menghirup, memasukkan air ke dalam hidungnya saat berkumur. Ya, ini disebut dengan istinsyak, memasukkan air, menghirup air ketika kita mengambil air untuk berkumur. Kalau memungkinkan dengan satu tangan, maka dengan satu genggaman tangan. Kalau tidak memungkinkan, boleh dengan dua genggaman tangan. Ketika dimasukkan berbarengan dengan air yang dimasukkan ke dalam mulut untuk berkumur. Tsumma liyastantir, kemudian hendaknya dia keluarkan air yang tadi dihirup dalam hidungnya. Jadi tidak dimasukkan, tidak dihirup kemudian ditelan melalui hidung, tapi dihirup kemudian dikeluarkan kembali. Gerakannya berbarengan ketika kita memasukkan air untuk berkumur-kumur. Jadi kalau mau dipraktekkan dengan satu genggaman tangan, ini yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kita masukkan air ke dalam mulut, kemudian hidung sekaligus menghirup air. Kemudian tangan kiri menahan dengan ditutup kedua lubang hidungnya seperti ini. Nah, ketika kita memasukkan air ke dalam mulut, hidung langsung menghirup air, ditahan dengan ditutup kedua lubang hidungnya. Tsumma liyastantir, setelah itu dikeluarkan satu persatu, dilepas sebelah kanan, kemudian dikeluarkan, kemudian dilepas sebelah kiri, dikeluarkan. Nah, wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang beristijmar, istijmar ini membersihkan kotoran sesudah buang air besar menggunakan batu. Kalau di zaman dahulu mungkin belum ada yang namanya WC tempat khusus yang digunakan untuk buang hajat, sehingga pada zaman dahulu mereka saat hendak buang hajat menjauh ya, di lembah atau di tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Kemudian otomatis persediaan air tidak seperti zaman sekarang. Di zaman dahulu salah satu cara untuk membersihkan diri sesudah melakukan buang hajat, buang air besar dengan istijmar, yaitu menggunakan batu untuk menghilangkan bekas kotoran tersebut. Bal yuhir, kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang beristijmar hendaknya menggunakan batu dalam jumlah yang ganjil, minimal 3 batu. Ya, 3 batu kalau dirasa sudah cukup, kalau belum dirasa cukup maka tambah 5. 5 belum cukup, 7. Hitungannya harus ganjil, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Wa idza staiqadha ahadukum, dan apabila salah seorang di antara kalian terbangun, min naumihi, dari tidurnya, falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma bil ina'i thalathan, hendaknya dia mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan ke dalam bejana 3 kali. Ini perkara yang ketiga. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ketika kita bangun tidur, tidur malam, ketika kita hendak memasukkan air ke dalam bejana, Rasul memberikan bimbingan dicuci terlebih dahulu 3 kali. Baru boleh kanibidina azani Allah wa iyyakum memasukkan air ke dalam bejana, entah mau dipakai untuk wudu atau sekedar cuci muka dan semisal. Al-muhim, ketika baru tidur malam, tangan tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam bejana. Harus dicuci terlebih dahulu 3 kali, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Mengapa demikian? Fa inna ahadakum, karena salah seorang di antara kalian, la yadri, tidak tahu, aina batat yaduhu, di mana tangannya bermalam. Nah, sudah tidur falas, kita tidak tahu kemana tangan kita bermalam. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum, dikhawatirkan dia bermalam pada tempat-tempat yang dimungkinkan ada najis di situ. Wa bilafdin li muslim, dalam lafaz milik Imam Muslim, bal yastanshid bimin kharaihi minal ma, hendaknya dia menghirup air dengan hidungnya saat berkumur. Ini tadi menjelaskan perkara yang pertama, salah satu gerakan yang tidak boleh luput ketika kita berwudu ihadibidina azani Allah wa iyyakum adalah istinsyak dan istinkar. Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dihirup berbarengan saat kita memasukkan air ke dalam mulut untuk berkumur-kumur. Bisa bila memungkinkan dengan satu tangan, kalau tidak memungkinkan karena mungkin airnya nanti kurang, terlalu sedikit barangkali cakupan air dengan tangannya, maka boleh dengan 2 tangan. Ya, gerakannya berbarengan ketika memasukkan air untuk berkumur-kumur. Hirup, kemudian tangan kirinya menahan dengan menutup kedua lubang hidungnya, kemudian istintar. Istintar itu mengeluarkan, mengeluarkan air yang dia hirup melalui hidung. Keluarkan, posisinya seperti tadi, dilepas satu persatu, ya, seperti kita kayak konwar misik, jadi di sini azanillahu wa iya. Dilakukan 3 kali Sama seperti kita berkumur-kumur 3 kali. Setiap kali berkumur, istinsyak, istintak. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Wa fil ardh, dalam lafaz yang lain juga milik Imam Muslim, man tawaddoa falyastanshif. Barang siapa yang berwudu, hendaknya dia melakukan istinsyak. Istinsyak memasukkan air atau menghirup air ke dalam hidung. Dilakukan saat berkumur-kumur. Dalam hadis yang mulia ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pembahasan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pembahasan yang pertama, perintah untuk istinsyak dan istintar ketika berkumur-kumur. Apa hukumnya? Ada khilaf di kalangan para ulama, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Ya, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Khilaf mereka antara wajib dengan sunnah. Maka prinsip seorang muslim kita kerjakan, karena khilafnya antara wajib dan sunnah. Kalau yang rajih adalah pendapat yang wajib, kita selamat. Kalau yang rajih pendapat yang sunnah, kita juga enggak rugi. Lantaran hal itu sama-sama diperintahkan. Terlebih lagi dalam semua hadis yang menceritakan sifat wudunya Nabi alaihi salatu wasalam, beliau tidak pernah meninggalkan istinsyak dan istintar. Ada hadis yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia akan disebutkan oleh muallif rahimahullah. Ini hadis yang paling lengkap tentang tata cara wudu dari awal sampai akhir. Nah, di situ Rasul mencontohkan istinsyak dan istintar. Itu dari perbuatan beliau. Nah, sebagian para ulama karena melihat hadis-hadis yang menjelaskan tata cara wudu Nabi alaihi salatu wasalam selalu ada istinsyak dan istintar, mereka mengambil istinbat hukumnya wajib. Sebagian lagi yang mengatakan sunnah, mereka mengatakan hukumnya sunnah karena Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengajarkan hal itu kepada al-musyi salatuhu. Jadi di zaman Rasul ada salah seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam ke masjid, menyampaikan salam kepada Nabi, assalamualaikum ayuhan Nabi. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Kemudian laki-laki tadi sholat dengan sholat yang salah, gerakannya terlalu cepat. Selesai dia sholat 2 rakaat, kembali dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasalam, irji tasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu ya, karena sholatmu tidak sah. Maka dia sholat lagi. Pada sholat yang kedua gerakannya sama ya, terlalu cepat, tidak ada tumakninah di situ. Kali kedua ketika laki-laki tadi bangkit, dipanggil lagi oleh Nabi, irji tasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholat. Maka dia ulangi lagi sholatnya 3 kali. Setelah yang ketiga dipanggil lagi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka laki-laki tadi minta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, ajari aku sholat yang benar. Ini dikenal di kalangan para ulama dengan hadis al-musyi salatu, hadis tentang kisah laki-laki yang jelek sholatnya. Kemudian Nabi menjelaskan kepada laki-laki tersebut, kalau engkau hendak sholat, mulailah dengan berwudu. Beliau mengajarkan wudu. Nah, pada saat pengajaran wudu kepada sahabat tersebut, Rasul tidak memerintahkan istinsyak dan istintar. Hanya memerintahkan berkumur-kumur. Kalau berkumur-kumur jelas ini termasuk rukun wudu, enggak boleh ketinggalan. Pada hadis ini sebagian para ulama mengatakan andai kata itu wajib, maka Rasul tentu akan mengajarkan kepada laki-laki tadi istinsyak dan istintar. Ala kulli hal, masing-masing pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hukum istisyak maupun istinthar sama-sama kuat, baik yang berpendapat wajib maupun yang berpendapat sunnah, masing-masing ada dalilnya. Bagaimana dengan sikap kita? Sikap kita adalah mengamalkannya. Ya, kenapa? Karena khilafnya antara wajib dengan sunnah. Antara wajib dengan sunnah, maka diamalkan. Tidak ada ruginya, bahkan itu termasuk salah satu penyempurna wudu yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagai wudu yang bisa menghilangkan dosa-dosa kecil kita. Nah, hakata ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Sebagian ulama terdahulu ketika menjumpai ada orang yang riba atau mencela saudaranya dengan tanpa hak, ketika ditegur disuruh untuk berwudu. Ya. Ketika ada orang dilihat habis mengibai saudaranya atau mencela saudaranya dengan tanpa hak, diminta untuk bertaubat, ditegur, sadar kalau itu tindakannya salah, kemudian disuruh untuk berwudu. Ya. Saat berwudu ditekankan untuk istinsyak dan istintar. Supaya apa? Supaya kalimat-kalimat yang tidak pantas yang terlontar dari lisannya itu dosa-dosanya bisa hilang, mengalir dengan air wudu yang dia gunakan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, untuk istinsyak dan istintar ini dilakukan, dianjurkan pada setiap wudu kecuali satu keadaan, yaitu ketika sedang berpuasa. Ya, kalau berpuasa boleh istinsyak, boleh istintar, tapi tidak boleh terlalu sungguh-sungguh. Ya, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, ini mumpung ada istinsyak, istintar, lumayan. Siapa tahu masuk beberapa mili saat wudhu kan tidak masalah gitu ya. Ketika kondisi puasa tidak boleh melakukan istinsyak maupun istintar dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau biasanya dalam riwayat yang lain Rasul mengajarkan wabalin fil istinsyak, dan sungguh-sungguhlah ketika istinsyak, ketika menghirup air. Mungkin yang enggak pernah menghirup nanti akan sedikit pusing. Khadibidina azani Allah wa iya. Lantaran hentakan air yang masuk ke dalam hidungnya. Tidak ada masalah. Ya. Itu namanya sungguh-sungguh dalam istisyak. Betul-betul dihirup sampai ke dalam. Kemudian dikeluarkan kembali. Ketika illa antakuna sha'iman, kata Rasul. Kecuali kalau sedang berpuasa. Tetap istisyak, tetap istintar, tapi tidak sungguh-sungguh. Hirupannya, sedotannya sewajarnya saja. Nah, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua yang disinggung dalam hadis ini oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah masalah istijmar. Istijmar ini membersihkan kotoran dari tempat keluarnya sesudah buang hajat besar. Sudah buang hajat besar. Ketentuannya saat beristijmar harus menggunakan minimal 3 batu. Ketika dirasa kurang maka harus dalam hitungan ganjil. Bal yutir, harus dengan hitungan ganjil 5, 7 dan seterusnya. Alhamdulillah untuk di zaman kita sekarang persediaan air melimpah, ya. Tapi tidak ada salahnya kita tahu hukum ini. Mana tahu pada satu kondisi kita butuh pada istijmar. Mungkin yang suka melakukan naik gunung, ya, pecinta alam, misalnya saat naik gunung kan tidak mungkin di tengah-tengah gunung, kecuali kalau dalam pemberhentian ya. Di tengah-tengah gunung kan tidak ada konten umum. Di tengah-tengah hutan sudah gak bisa ditahan lagi, persediaan air hanya cukup untuk minum. Ya toh, andai kata dipakai untuk membersihkan, kalau saya buang aja, alas habis persediaan airnya dalam keadaan gak tahu ini masih jauh atau sudah dekat dengan sumber air. Ya, maka dilakukanlah istijmar. Ya, selesai buang hajat dibersihkan dengan batu, dengan catatan harus berjumlah ganjil. Minimal 3, selebihnya ditambah dengan hitungan ganjil. Kemudian masalah yang ketiga, salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana saat bangun tidur. Ya, saat bangun tidur dini hari misalkan jam 2 atau setengah 3 mau berwudu, tangan jangan langsung dimasukkan ke dalam payung. Ya, ingat mandinya, wudunya ambil air dalam payung, enggak melalui keran. Kalau melalui keran beda lagi, karena tidak ada bejana yang dia sentuh. Tidak boleh langsung memasukkan air ke dalam payung atau ke dalam bak atau ke dalam ember. Harus dicuci terlebih dahulu 3 kali. Ya, ini disepakati oleh para ulama adab yang dilakukan ketika bangun tidur malam. Bagaimana kalau tidur siang? Apakah juga berlaku? Ada khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang rajih, wallahu ta'ala alam, adab ini hanya berlaku untuk tidur malam. Kalau tidur pagi atau tidur siang, enggak berlaku adabnya. Adabnya berlaku saat bangun dari tidur malam saja. Tidak boleh langsung memasukkan, mencelupkan tangan ke dalam bejana, tapi harus dicuci terlebih dahulu 3 kali, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Hakala ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Ini pembahasan yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Adapun hadis yang berikutnya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta.